Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda amma ba'd. Indah ya khana Aba Nabila, sebutkan keadaan maf'ul li ajli. Boleh mansub dan majrur. Baik, boleh nasab, boleh jar. Syarat-syaratnya maf'ul li ajli, tidak ya khana Abal Abbas. Syarat maf'ul li ajli, ayyakuna masdar. Masdaran. Ayyakuna masdar qawdian. Ayyakuna masdar li bayanil sabab. Ayyakuna masdar muttaqidan ma'a fi'il fi zaman, satu zaman. Ayyakuna masdar satu orang. Satu orang. Sama. Iya, satu orang. Sama pelakunya. Baik. Ketika terpenuhi syarat-syarat itu, hukumnya apa? Boleh nasab, boleh jar dengan huruf jar. Indah ya khana wa raihan. Keadaan-keadaannya apa saja? Yang pertama, ada tiga keadaan. Yang pertama, tidak ada. Ya, enggak apa-apa, enggak ada yang penting murojaah. Yang pertama tidak ada. Abu Usman. Enggak ada juga ya? Ini apa, Sofia? Mujarradan min alwal idhafah. Apa hukumnya? Mayoritas, kebanyakannya dibaca nasab. Contohnya apa? Nah. Keadaan yang kedua. Ayyakuna muhallati al aksar. Al aksar apa? Ayyakuna mahalluki al. Muhalla. Muhallati al aksar. Al aksar dari. Nah. Contohnya. Daratu ibni fi ta'kidi. Boleh. Daratu hu ta'kidi. Ta'kidi. Yang ketiga. Dan ayyakunu. Ayyakuna ada. Ayyakuna mudofan. Yajusu fi binasbu. Berjaru ala sawal. Sama ya. Antara nasab dan cerinya. Contohnya apa? Dorotu api. Dorotu. Cari neng. Google bapak. Ini. Nanti. Masa mau mukul bapak ya? Dorotu ini tak di batas. Tak di. Boleh juga. Lita. Lita. Dibi. Nah, dibi. Tak dibi. Baik, Pak Nastamir. Itu tiga keadaan maf'ul lahu. Nama lainnya apa maf'ul lahu ya, apa nama? Maf'ul li ajli. Li ajli juga. Maf'ul min. Min ajli. Ajlihi. Maf'ul li ajlihi, maf'ul min ajlihi, maf'ul lahu. Baik, kita lanjutkan. Sadis. Nah, sadis ya. Kerayaba Nabila. Hala. Oh, hisota ibi ye. Harfu. Kalau enggak ada wawnya itu harfu mufrad. Kalau huruf itu jamak. Hala harfu tahdidi wa tanbin. Nah. Hala ghibta an hadhil hissah. Tidakkah engkau absen dari pelajaran, jam pelajaran ini? Hala ashkuhu ilal mudir. apakah aku ini tidak aku mengadukannya kepada kepala sekolah? Di sini hala adalah harfu tahdid, huruf untuk menunjukkan anjuran, dorongan, motivasi, dan juga bisa tandim, penyesalan. Bedanya apa? Qala idza dakhalat 'alal mudhari'i fa hiya lil haddi 'alal amal. Jika halla ini masuknya ke fi'il mudhari', maka dia fungsinya untuk anjuran. Anjuran dengan sangat, ya, tahdid itu. Juga dengan keras untuk satu perbuatan. Halla tazuruni, tidakkah engkau mengunjungiku? Ini bahasa kita gimana ya? Mengapa? Sebaiknya. Sebaiknya. Mungkin begitu ya. Untuk harusnya kamu mengunjungi saya gitu. Nah. Al-Mu'im difahami kalau masuk ke fi'il mudhari' bermakna dorongan, anjuran untuk satu perbuatan. Anjuran dengan keras. Wa idza dakhalat 'alal madi kanat li ja'lil fa'ili yandamu 'ala fawatil amri. Jika masuk kepada fi'il madi, maka untuk menjadikan fa'il, si pelaku, menyesal dari terluputnya suatu urusan. Contohnya hala ijtahadta. Seandainya engkau sungguh-sungguh. Ini penyesalan. Kenapa kamu tidak bersungguh-sungguh? Ya. Ini si mukhatab ini apa? Terluput dari perkara al-ijtihad. Qala hunaka akhrufun ukhra li tahdidi wa tandimi. Di sana ada huruf-huruf yang lain untuk tahdid dan tandim. Tahdid tadi apa? Anjuran, dorongan, tandim, penyesalan. Wahia ala, ala, lauma, dan laula. Nah, kalau yang telah kita pelajari untuk ala, ini apa namanya? Ya, apa? Abul Abbas. Macam-macam tolap. Macam-macam tolap ada berapa? 8. Mur, bada'u, wanha, wasal, wa'rid, lihadzihim, al-ard. Yang ala itu digunakan untuk ard. Untuk anjuran dengan lembut. Nah, Allah alam di sini disebutkan juga ala untuk tahdid. Nah, ala atau lauma laula. Contohnya ala tatuba min dun min dhanbik. Tidakkah engkau bertobat dari dosamu? Nah, kalau yang kita pelajari dalam pelajaran nahwu, ini namanya al-arad, anjuran dengan apa? Lembut. Gitu. Ala. Itu ala. Kan harus sama tulisannya. Ain ra'dat. Al-arq. bisa dilihat kembali dalam pembelajaran nawasib ya. Macam-macam tolak. As-sabi hati mufrodal asma'il atiyah. Datangkan bentuk tunggal dari isim-isim berikut ini. Sudah nyari belum nih? Apa Raihan? Belum ya? Ini tugas saja. Latihan nyari di kamus. Atau sudah ada yang mengerjakan? Bu Sofia? Belum ya? Nanti kalau saya bantu nanti malah malas buka kamus ya. Punya kamus kan Bu Azam? Ada. Kamus apa? Ngawir. Ngawir, Masya Allah. Masih mulus ya? Tidak tahu dibuka berarti ya. Jangan-jangan masih segelan. Masih diiklankan. Nah, coba kira-kira antum, kalau antum mau cari asobi ini cari di mana? Asobi. Asobi ya. Ya, coba cari di situ. Ketemu apa enggak? Nah. Asobi artinya apa tuh? Ya ja'aluna asabi'ahum. Jari, jemari. Asbu, usbu, isbu. Ada banyak bacaan itu ya untuk asbu, usbu, isbu, isba. Nah. Isbi. Baik, insyaallah ini dikerjakan. Dan apa? Kamusnya dibuka. Asamin ya dafu yudkhilu ya, bukan ya dafu di sini bacanya. Yudkhilu. Kullu talibin masing-masing pelajar memasukkan kata da'bi wa daidani fi jumlatin. Da'bi dan daidani dalam sebuah kalimat. Da'bi apa artinya? Urehan. Sudah kemarin. Asbaha at-ta'ahuru da'bahu wa daidanahu. Ada di sini. Ini kan qol mudarris ketika si siapa ini? Ibrahim ya? Siapa namanya? Zuhair. Zuhair sering terlambat. Asbaha ta'khuru da'bahu daidan. Da'bahu daidan itu kebiasaan. Rutinitasnya terlambat. Ini juga kayaknya perlu mikir. Ini tugas juga. Atase yudkhilu. Berarti kan bacanya yudhkhilu. Bedanya apa yudhkhilu dengan yadkhulu apa Usman? Majhul dan maklum. Endah ya Pak Sofia, bedanya apa? Yadkhulu dengan yudhkhilu. Kalau yudhkhilu tadi. Nah. Yadkhulu itu sulasi mujarrad, tiga huruf. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Filamernya udhul, masuklah. Kalau ini ada kola, diikutkan bahasan af'ala ya, artinya memasukkan. Ada kola yudhilu, filamernya apa? Adhil, af'il, memasukkan, masukkanlah. Karena kalau kita baca yadhulu kan enggak pas. Yadhulu kullu talibin, setiap anak setiap pelajar masuk, enggak pas. Yudkhilu ya. Yudkhilu kullu talibin halla fi jumlataini takunu fil ula litahdidi wa fil ukhra litandimi. Setiap pelajar memasukkan kata halla dalam dua kalimat, yang pertama untuk tahdid. Kapan tadi untuk tahdid ya Pak Lukman? Batandim. Nah, ini juga tugas 7 8 9. Al-ashir, rahbatan fil ilmi la rahbatan minal imtihan. Ya, saya belajar nahwu atau saya berangkat ke sekolah, berangkat belajar itu raghbatan bil ilmi. Karena cinta terhadap ilmu, bukan karena takut ujian. Hadhihi la al-atifatu. La di sini adalah la, huruf atof. Wa yu'tafu biha li ikhrajis tsani mimma dakhala fihi al-awwalu. Perhatikan. Dan la ini diatofkan dengannya untuk mengeluarkan atau mengecualikan yang kedua dari apa yang masuk pada yang pertama. Saya menuntut ilmu, saya belajar karena cinta ilmu, bukan takut dari ujian. Bukan takut ujian. Bukan karena, ya, bukan karena takut ujian. Nah, atsani yaitu rohbatan, untuk dikecualikan dari, dikeluarkan dari yang masuk pada yang pertama tadi. Nah, bukan belajar itu bukan karena takut ujian. Wa syartu ma'tufiha ayyakuna mufradan. Dan syarat diatofkan dengan la adalah dia harus mufrad. Mufrad dalam bab ini ay ghayra jumlatin, bukan jumlah. Syarat yang pertama harus mufrad. Syarat yang kedua, wa yakuna ba'dal ijabi awil amri. Setelah kalimat positif, tidak ada nafi atau sibu nafi, atau setelah amr. Nahu, contohnya, safaro bilalun la muhammadun. Hilal telah safar, tidak Muhammad. Muhammad masuk enggak ini? Safar tidak? Tidak. Nah, tidak masuk yang pertama. Ini setelah apa? Ijab. Ijab itu apa tadi? Kalimat yang tidak didahului nafi atau syibhu nafi. Nahi. Istifham. Istaraitu dajjajata madbuhatan la hayyatan. Aku telah membeli ayam yang ayam dalam keadaan disembelih, bukan ayam hidup. Di sini perhatikan matbuhatan lahayyatan, atofnya lahayyatan. Ini contoh-contoh yang terletak setelah kalimat ijab. Yang ba itu setelah amr, is'alil mudira lal mudarrisa. Tanyalah kepala sekolah, bukan guru. Itu. Kulit tufaha lal mauza. Makanlah apel, bukan pisang. Nah. Allahu a'lam bishawab. Ini surat Amrin 789 ini coba dicari ya di kamus. Kalau nyari di Google cepat ya. Ampun Nabilah. Seringnya enggak. Tidak ditemukan jawaban. Tidak ditemukan. Iya. Ya, harus nyari sendiri. Maksudnya, mungkin salah ketik. Nah. Kenapa? Apa? Iya, bisa. Tapi, ya jarang lupa ya. Yudhil Al-Khala Yudhil. Baik, kita lanjutkan sorok sebentar. Tasriful Muda'af. Ya. Atau mana Bu? Bisa. Halaman 65 ya. Kita masuk bab masih di bab af'ala yang selain sahih. Ketemu lagi af'ala tadi sudah ada qala yudkhilu idkhalan dan seterusnya. Sekarang kita berpindah kepada fi'il-fi'il yang selain sahih. Sebelum kita masuk yang selain sahih. Baik. Indah ya Banabila, datanglah satu contoh af'ala yang selain sahih. Yang sahih dulu. Ya. Untuk mengingat. Sebelum masuk yang selain sahih lebih sulit. Yang sahih dulu. Masih hafal enggak? Contoh. Sorry. Akroma ikrimu ikroman. Mukrimun mukromun akrim. La tu akrim. Nah, kok la tu akrim? La tu akrim. Memang asalnya la tu akrim, tapi setelah terjadi perubahan jadi la tu akrim. La tu akrim. Mukromun mukromun akrim. Okrima. Yukroma. Apa artinya akroma? Sulasi mujaratnya apa? Karima. Karuma. Karuma. Karuma artinya? Mulia. Mulia. Akroma memuliakan. Belabas. Adkhola. Yowes, jam. Memasukkan. Adkhola yudhiru. Idkholan mudkhilun mudkhilun mudkhalun mudkhalun mudkhalun adkhil la la tudkhil la tudkhil mud mudkhalun mudkhalun mudkhalun mudkhalun udkhila udkhila yudkhul. Nah, Raihan. Banyak sekali tinggal dimasukkan. Enggak ketemu. Akhraja apa? Keluar. Akhraja. Akhraja artinya? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Baik, sama-sama dari akroma. Wahid dan talata. Akroma yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun ukrima yukramun. Akhraja. Adkhala. Wahid dan talata. Adkhala yukrimu mukramun mukrimun mukramun mukrimun mukramun mukrimun. Zaman makanya bukan madkolon. Kalau madkolon itu yang sulasi. Mudkolon. Mudkolon sama dengan isim maf'ulnya. Akhraja wahid isnin salasa. Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrijun mukhrajun akhrij la akhrij mukhrajun mukhrajun mukhrajun. Nah, kita berpindah ke tasriful mudha'af min babi af'ala yukhrij. Ajalla yujillu. Ajalla artinya apa berarti ya Fana? Ajalla ini aslinya apa berarti sebelum terjadi etkom? Ajlala. Wazannya? Af'ala. Ketika ada dua huruf yang sama, pelajaran etkom ya, sebelumnya huruf yang sukun, maka harokatnya dipindah kepada huruf sebelumnya yang sukun. Jadi, ajal la kemudian diidghamkan. Baik, ajal la yujilu naqra wahid isnan salasa. Ajal la yujilu ijlalan mujillun mujallun ajilla la tujilla mujallun mujallun ujilla yujallu. Usman sendiri. Apa Usman? Ajal la bisa kasre? Ajal la yujilu ijlalan mujilun mujallun ajilla la tujilla mujallun mujallun ujilla tujallun. Nah, hadi maklum wahid isnin salasa. Ajalla ajalla ajalla. ajallu ajallat ajallata ajallalna ajallalta ajallaltuma ajallaltum ajallti ajallaltuma ajallaltunna ajallatu ajallalna. Aku telah memuliakan. Dari Afana, Mbak Sofia. Kamu telah memuliakan dia laki-laki. Kamu seorang laki-laki telah memuliakan dia laki-laki. Nah, ajlal tahu. Mudhari ma'lum, wahid isnin thalatha. Tujillani. Kamu dua orang perempuan. Laki-laki dulu. Kamu dua orang laki-laki. Atau? Atau kamu dua orang perempuan. Atau? Atau mereka dua mereka dua perempuan. Jangan doakan. Jangan memuliakan. Baik, masdar wahid isnin thalatha. Ijlalan ijlalaini ijlalatin. Simfa'il. Mujillun mujillani mujilluna mujillatun mujillatani mujillatun jamaful mujallun mujallani mujalluna mujallatun mujallatani mujallatun bil amr ajilla ajilla ajillu ajilli ajilla ajlilna nahi. La tujilla, la tujilla, la tujillu, la tujilli, la tujilla, la tujilna. Zaman makan. Mujallun, mujallani, mujallatun. Madi majhul. Ujilla, ujilla, ujillu, ujillat, ujillata, ujillna. Ujilla, ujillatuna, ujillatum. Al-amsila ajalla menghormati, memuliakan, aqalla menyedikitkan, ahabba menyukai, menyayangi, mencintai, aballa berbuah, adalla menyesatkan, aghalla berkhianat, aqarra mengakui, asyamma menciumkan, asyarra mendohirkan. Wallahu a'lam bissawab. Adapun idgham insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, nakti di hada barakallahu fiik.